Rasane ora karuan ning ati loro tenan kita mati to anggap pelajaran cinta dunia ya mana semina jiwa hingga jadi are you ready sing it go rasane ora garuan ning ati loro.